Mitra bisnis, pengusaha retail mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang aturan yang mewajibkan toko modern menjual 80% barangnya dari produk dalam negeri. Ketentuan ini dinilai menyulitkan pengusaha dan sulit diimplementasikan lantaran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, apa komentar Anda soal ini? Saya kira itu kan peraturan yang benar-benar tidak diteliti dengan baik ya. Mungkin Bapak kita mau cepat-cepat berhenti jadi menteri, mungkin kan tekennya baru 12 Desember. Kalau menurut saya, yang sangat tahu saya, itu kalau pencitraan juga. Saya kira 80% produk lokal, 20% produk impor itu diterapkan ke pusat belanja. Saya kira nggak tepat ya. Masanya kita sebagai pusat belanja mesti ngecek ini barang impor atau bukan, ya kan? Susah juga. Yang kalau kita lihat kacamata kan 100% impor ya. Begitu juga dengan gadget-gadget kan. Terus pun ekonomi kan hanya sedikit yang Indonesia. Jadi menurut saya gimana? Apa daging juga gimana? Kalau dagingnya yang di luar negeri gimana? Itu kan sapi yang diimpor kan. Banyak juga di sini yang bajunya dibuat di sini semuanya, tapi kancingnya impor. Kalau mau ada pembatasannya, jangan batasin di pusat belanja. Pusat belanja kan itu kan tempat perdagangannya. Ya, keran masuknya itu yang dijagain kan pemerintah. Jadi harusnya di hulunya bukan di hilirnya dong. Kalau mau dibatasi ya dibatasi di importnya, di biaya cukainya, segala macam supaya jangan masuk. Kalau udah masuk ke sini masih nggak boleh jualan sih, aneh juga kan. Jadi saya kira itu bukan hanya soal 80-20%. Banyak hal di dalam isinya permendag ini yang nggak masuk akal. Kebanyakan dari kita lebih suka pakai produk Indonesia kalau produk itu ada. Nah, tapi kalau produk itu belum ada, misalnya kayak gadget, itu saya yang brand-brand kan ada orang, ya saya suka LV, saya suka Gucci. Mungkin nggak dia ganti dengan produk Indonesia. Ada juga produk Indonesia tas yang bagus kan, dia mungkin pilih. Tapi kan kalau dia tetap ingin belinya LV atau apa, nggak ada di sini, dia pergi ke Singapura kalau punya uang mereka. Sanksinya juga jelas-jelas ada di situ, dalam 2 tahun kalau dia bisa dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat, kan kontrak-kontrak sudah dilakukan berjalan, ada yang 5 tahun, dan 10 tahun, dan 20 tahun, di mana itu? Masih di bawah, kan? Nggak mungkin juga dibatalkan. Jadi permendag ini, permendag yang kesannya benar-benar pro-rakyat, sebenarnya bukan pro-rakyat itu. Saya kira lebih banyak pencitraannya daripada pro-rakyat. Tapi Pak, peraturan ini ditujukan untuk mengoptimalkan penjualan produk lokal nih Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Produk lokal harus bisa maju kan? Saya setuju. Tapi caranya bukan begitu. Caranya adalah bagaimana industri kita bisa mendapat pasar. Saya kira kita sudah buka untuk produk lokal. Utama di kelas menengah bawah, di mall isinya lokal semua. Tapi kalau bahasa Indonesia misalnya, 80% lokal gimana caranya ya? Akhirnya orang Indonesia kan belanja ke luar negeri. Beli di luar negeri, akhirnya kan devisa kita yang lebih banyak hilang kan untuk itu caranya. Selain itu, Permendag ini disebutkan juga untuk membantu memperbaiki neraca perdagangan kita nih Pak Ridwan. Bagaimana menurut Anda? Itu malah nonsens sama sekali itu, neraca perdagangan. Orang malah kita belanjanya di luar negeri, lebih banyak keluarnya kan. Kalau di sini lebih sedikit dong. Kalau di sini misalnya LV masuk sini lebih murah, harganya juga kita beli dolar US dolarnya juga lebih rendah. Kalau kita ke luar negeri kan kita bayar apa karyawan di sana, ongkos sewa di Singapura, segala macam. Kita yang bayar loh, uang kita apa nggak lebih banyak keluarnya di sana. Saya kira kita mesti pintar-pintar lah. Ngomong bahwa itu penghematan devisa, saya kira penghematan devisa bukannya begitu caranya. Baik Pak. Lalu seperti apa respon dari asosiasi sampai saat ini? ABBI, kelihatannya kita akan ke jalur hukum lah. Dan kita akan proses habis-habisan dan kita tidak akan lakukan semua yang diharuskan oleh Permendag itu. Kita boikot masalah di situ. Jangan kita dong mundurin diri, ninggalin bom gitu kan. Nah, jangan dong, jadi lepas tangan itu, menterinya itu. Saya kira jangan begitu dong. Jangan gara-gara dia mengundurkan diri, jadi Permendag yang belum matang, yang katanya masih banyak masalah, diteken. Itu malah banyak sekali di situ isinya. Melanggar hak asasi manusia, melanggar WTO, melanggar dengan banyak-banyak hal. Saya kira, ya kalau presidennya kayak begini repot dong. Kalau dia jadi presiden gitu kan. Demikian Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya, Mandariska.